ia meremahkan orang-orang yang sedang membantah ahlul ahwa wal bidah. Di saat para ulama, para talabatul ilmi membantah al bid'ah wa ahlul bid'ah, al ahwa wa ahlul ahwa, muncul para muhadzilun, muhadzilun yang malah tampil membela al ahwa wal bid'ah. Khairul rahiman rahimakumullah, sehingga ahlu sunnah salafiyin yang mengikuti sahabat Rasulullah SAW harus tahu bagaimana tuntunan salafun salih, para sahabat salafun salih terhadap al-bid'ah wal-bid'ah al-ahwa wa al-ahwa. Khairul rahiman rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjadi kedua kita. Ya, seorang yang menjadi kedua kita. Bagaimana kalam ucapan-ucapan beliau yang keras, tegas tentang adalah hawa wal bidah. Ketika datang Dzul Khuwaisirah, ya, Rasulullah SAW sudah memperingatkan para sahabatnya. Kata Rasulullah SAW, yakhruju min di hadzal rajul qaumun yaqra'una al-Qur'an la yajawizu hanakirahu. Bahkan Rasulullah SAW dengan keras menyatakan, lain adraktuhum, kalau aku bertemu dengan mereka, berjumpa dengan mereka, laqtulannahum qat'ad. Dan satu hadis yang sebagian para ulama di antara Syalbani rahimahullah menguatkan hadis ini. Ya, sebagian menyatakan hadis ini mauquf. Ya, al-qadariyatu majusu hadil ummah. Kata Rasulullah SAW, qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Wa idza maridu fala ta'uduhum. Jika mereka sakit, janganlah kalian menjenguk mereka, al-hadi. Sehingga para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, iya, berjalan di atas jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang kokoh, kuat dan tegas, keras menghadapi al-ahwa wal ahlil ahwa. Terbukti. Nah, bagaimana para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ijma' bersepakat bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, iya, memerangi Khawarij. Juga bersepakat bersama Ali radhiyallahu anhu Amirul Mukminin, ia memerangi As-Sabaiyah Rafidhah. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, tuntunan salafun salih, sunnah sahabat. Demikian juga secara khusus kepada individunya. Bagaimana Rasulullah, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan tahzir kepada umat untuk menjauhi sabil. Ya, bahkan dipukul oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika dilaporkan kepada beliau munculnya Ma'bad al-Juhani dengan pemikiran Qadariyah. Ya, dengan keras beliau menyatakan, akhbiruhum, kabarkan kepada mereka, annahum bara'u minni, mereka berlepas diri dariku. Wa ana bari minhum wa hum bara'u minni, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Dan ucapan yang berikutnya dari beliau. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, sunnah sahabah. Saya bacakan beberapa asar yang lain yang mungkin sebagai penambah. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau, man ahabba an yukrima dinahu, barang siapa yang ingin memuliakan agamanya, faly'tazil mujalasata ahlul ahwa, hendaknya dia menjauhi duduk dengan ahli ashabil ahwa. Qala fa inna mujalasatahum alsaqu mil jarab, karena duduk bersama mereka itu lebih berbahaya, ya, lebih sangat mungkin seorang tertular dibandingkan lepra. Berkata